roh gunane rokok, rokok roh carane mandorot kanggo kowe, dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kula nu seneng guyone kiai-kiai. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis. Kula winekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang kusane. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai iki maksude iku nek wong rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang, Dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokoke mati karek Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wong kan pikirane setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Suwon spesial, seneng kula niku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, ten. Dadi kula nang di grup kata kiai-kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Men kula suweneng nang kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan ya bagus. Wah, sementing ikhlas. Wis arate kabeh kuwi sementing ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong ku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Maka ternyata mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non-Muslim, atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa itu tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergawa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gaman iso turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi, ra iso turu. Oke, turun. Dan ini mau colesannya, gak hati kalau maju. Lahu mafis samawati wa ma. Terus mangzalladzi yashfa'u indahu ila bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian, ya sudah, terus nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ini ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di kesembilo sing bener wis takok ya provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak maca tau tahlil hati. Eling apa tau hati, benda apa? Woi yang pengiran ni kok kata ni wah, wah, kau tunggal eh. Tahu muni alhamdulillah nanti, apa nak permangan lo? Muni alhamdulillah kau kata ini permangan bocah kau raga raga ruan. Wah nak bakat wali kau, kau tekeh kau saya. Jape kau keliru terus. Masih orang khusyuk lah, ngerap bakat wali, khusyuk tak tapi serap. Ruwet, uripe kau ruwet. Terus lagu maafis samawati wa maafil ardi mangtal dia soain tahu ilah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Digamane kalau misalnya di anak cilik, anak itu tidak nyaman. Kalau ketika main tidak didelok orang tuanya. Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai. Dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali. Do main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kan Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat hasr. Nah aku ngijazah iku kowe ora mungkin surat hasr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suci law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am. Itu tapi wong malaikat ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladina kafaru min ahli kitabim. Ya bener, subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus tak terus ya, terus waladhi akhrajal ladina kafaru min waladhi akhrajal ladina kafaru min ahli kitab min diarihim li awalil hasr wa dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum tak terus ya, serang rapal akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya la ma baina aitihim wa ma khalfahum tasawala yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khaliq, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Illa bima sadras wasya kursiyus samawati wal ardh, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus, wala ya'udhu hifduma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrah gawe kok ngurumat serengenge. Sampean ngurumat listrik omahmu, kadang kabel pedot, dope pedot. Itu Allah ngurumat serengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu, kon gawe 0, sekian, gak tahu rusak setahun, kon jamin orang arah iso. Allah gawe serengenge mulai Nabi Adam nanti saya kira tahu bengkel no. Oke, gak tahu mikir ngono, aja rawal yo. Lah serengenge misalnya error terus pangeran ngumum no, leren sih tolong ulan lagi ditoto. Ya repot betul betul. Mau naik orang tahu mikir bocah kok. Mulan utak sing anut wali-wali itu teki waras. Menduwe, rada duit sumpah, di duit seneng, semua ngono tak pikiran. Orang tahu kagum, bek seringnya, orang tahu bengkel, orang tahu. Mereka emang orang bakat wali, itu teke wis. Sinalillah, ini ilai rojir. Ngono kok durep, ngono. Habis ben urep, banyak orang waya apa? Mati, ngono rame-rame apa? Untungnya narano ku ya sepi tenang. Gak ada orang gak mau nasa ilipat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar, gak paham paham yang mulai, apa paham yang mulai. Gak tahu kok ibu curi barang mau kaji. Mau gus pak nerang nopo ya, setelah rekaman ini. Atek dah wakai. Tapi aku lebih seneng ngono. Tiba gue nyimpol lo malah tambah keliru kabeh. Lo nu paling aslinya paling raco cocok ngaji disimpul lo. Lo uteknya beda kok nyimpol lo terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul iku keliru. Mergo mesti nganggo teke dhewe. Dhewe. Wis ben kok nunggu rame-rame apa? Ndonya.